Apakah kesabaran ada batasnya dan apakah kesabaran ada habisnya? Kalau maksudnya itu pada tiap-tiap orang, ya tiap orang beda-beda ya. Ada yang sabarnya panjang, ada yang sabarannya pendek, itu masing-masing pada orang-orangnya. Tapi ke dalam syariat tidak ada batasan kamu sabar sampai sekian, selebihnya nggak usah sabar, tidak begitu. Anjuran sabar tetap ada. Ya, hanya saja mungkin yang dimaksud di sini habis kesabarannya dan lain-lain dari istilah-istilah itu adalah kapan seseorang itu boleh marah misalnya, kapan seseorang itu boleh membalas misalnya. Tetap ada, seorang boleh marah ada waktunya, seorang boleh membalas ada waktunya. Ya, semuanya diatur dalam Islam. Seorang lebih baik tidak membalas, ada juga aturannya. Seseorang bahkan tidak boleh membalas, ada aturannya. Ya, kalau itu yang dimaksud batasan kesabaran, ya memang ada. Ya, Allahu a'lam.